بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله إن شاء الله pada malam hari ini akan kita lanjutkan pembahasan kita dari Kitabul Jami' min Bulughil Maram karya Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Yang kita baca dengan penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu taala dalam kitabnya Tawdihul Ahkam min Bulughil Maram. Baik, pada pertemuan yang terakhir kita masih dalam bab at-tarhib min masawi'il akhlaq. Peringatan dari akhlak-akhlak yang tercela. Telah kita baca beberapa hadis dalam bab ini. Hadis yang pertama tentang peringatan dari akhlak tercela yang berupa hasad. Kemudian hadis yang kedua, peringatan dari akhlak tercela yang berupa ghadab, amarah, itu melampiaskan amarah, melampiaskan emosi. Ini termasuk dari sifat-sifat yang tercela. Kemudian yang ketiga dan yang keempat adalah hadis yang menjelaskan tentang sifat yang tercela berupa az-zulm, kezaliman. Baik kezaliman terhadap diri sendiri atau kezaliman terhadap orang lain. Naam, dan hadis yang keempat tentang asyuh, sifat pelit, kikir, bakhil. Ini juga termasuk daripada sifat-sifat yang madzmumah, yang tercela. Yang wajib bagi kita untuk menjauh darinya. Kemudian yang berikutnya, hadis yang berikutnya kita lanjutkan. Qala Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala wa an Mahmud ibn Labid radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhwafa ma akhafu alaikum asy-syirkul asghar الرياء أخرجه أحمد بإسناد حسن. Dari sahabat Mahmud bin Labid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sesungguhnya perkara yang sangat aku khawatirkan terhadap kalian, wahai para sahabatku, adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Kemudian beliau menjelaskan syirik kecil yang dimaksud ini. Ar-riya, yaitu riya. Ini perkara yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menimpa para sahabatnya ridwanullah alaihim ajma'in. Datang dalam riwayat yang lain sebagai tambahan faedah, datang juga dari sahabat yang lain yang semakna dengan makna hadis di atas yang dibawakan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Dalam riwayat lain dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal masihid dajjal, maukah aku beritahukan kepada kalian tentang suatu perkara yang paling aku khawatirkan terhadap kalian ya, daripada al-masihud dajjal. Maukah aku beritahukan kepada kalian terhadap sesuatu yang lebih aku khawatirkan daripada khawatirnya aku naam terhadap kalian dari masih ad-dajjal. Al-masihud dajjal yang akan muncul di akhir zaman merupakan fitnah yang besar, fitnah yang sangat besar, yang dia bisa menurunkan hujan, bisa menghidupkan, mematikan dan seterusnya, yang dia akan berkeliling ke semua penjuru bumi ini kecuali Mekah dan Madinah yang tidak bisa dimasuki oleh Dajjal. Fitnah yang sangat besar yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap dalam salatnya di akhir salat sebelum salam beliau berlindung kepada Allah dari fitnah Dajjal ini. Ini menunjukkan besarnya fitnah Dajjal. Sebagaimana dalam hadis-hadis yang sahih. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah membaca tasyahud kemudian salawat atas Nabi dengan salawat Ibrahimiyah, kemudian sebelum salam beliau membaca doa ini setiap salatnya. Berlindung kepada Allah dari azab kubur, azab jahannam, fitnah hidup dan mati serta fitnah dajjal. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita untuk berdoa dengan doa ini sebelum salam. Ini menunjukkan besarnya fitnah dajjal. Namun ada yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada fitnah ad-dajjal ini. Apa? Asyirkul khafi, yaitu syirik kecil atau syirik yang tersembunyi. Syirik yang tersembunyi ditafsirkan dengan riwayat yang di atas tadi adalah riya. Karena riya adalah syirik yang tersembunyi. Dinamakan syirik yang tersembunyi karena riya itu di dalam hati. Riya itu di dalam hati, tidak mengetahuinya kecuali Allah. Sehingga dikatakan asyirkul khafi, syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih khawatirkan terhadap para sahabatnya, yang lebih beliau khawatirkan terhadap para sahabatnya daripada masih ad-dajjal. Apa? Asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Kemudian beliau juga menafsirkan tentang makna atau contoh syirik yang tersembunyi ini. Contoh riya. Beliau katakan an yaqumar rajul yusalli li makanir rajul, yaitu seseorang berdiri menunaikan salat, ya, memperbagus salatnya. Nah, memperpanjang berdirinya, nah, khusyuk, ya. Dan seterusnya. Nah, memperbagus salatnya tetapi apa? Karena sebab dilihat oleh orang lain. Nah, atau karena ingin dilihat oleh orang lain sehingga orang lain tersebut memuji dia. Nah, jadi mengharapkan pujian, ya. Ingin dilihat oleh orang lain dalam rangka mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang-orang lain tersebut. Nah, ini sifat yang tercela yang akan dibahas dalam hadis ini, yaitu sifat riya. Nah, apa itu riya? Riya adalah izharul ibadati li qasdi ru'yatin nas laha fayahmadu sahibaha. Nah, riya adalah menampakkan ibadah dengan tujuan supaya dilihat oleh manusia, supaya dilihat oleh orang lain sehingga mereka atau orang lain tersebut memuji dia. Memuji orang-orang yang riya tersebut. Menampakkan ibadah atau memperbagus ibadahnya, ya, supaya dilihat oleh orang lain, nah, agar mereka memujinya. Ini riya. Riya itu adalah dalam amalan-amalan yang terlihat. Dalam amalan-amalan yang terlihat. Nah, dan riya sama maknanya dengan sum'ah. Ya. Sama maknanya dengan sum'ah, hanya saja sum'ah adalah dalam perkara-perkara yang didengar. Ya. Nah, kalau dalam perkara-perkara yang dilihat, misalkan amalan sholat, sedekah, haji, kan dilihat kan. Nah, sholat yang bagus, biasanya sholat 1 menit selesai, karena dilihat oleh orang lain, masya Allah khusyuknya. Nah, lama berdirinya, lama rukunya, lama sujudnya. Nah, kalau enggak dilihat orang lain, enggak ada 1 menit kelar. Ya. Nah, sedekah juga demikian dilihat, ya. Haji dan seterusnya dari amalan-amalan yang na'am dilihat, yang sangat rawan padanya terjadi riya. Kalau sum'ah itu pada amalan-amalan yang didengar. Baca Al-Quran, zikir, dengan dikeraskan, tetapi tujuannya supaya pengen didengar dan dipuji. Nah, supaya pengen didengar orang, bahwasanya suaranya bagus, ya, dan seterusnya. Nah, tujuannya mengharapkan pujian, sanjungan. Waliyadzubillah. Ini makna riya. Dikatakan tadi bahwasanya riya adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Baik. Karena syirik terbagi menjadi 2 macam. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Kalau syirik besar itu adalah syirik yang mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Ya. Seperti berdoa kepada selain Allah, bernazar kepada selain untuk selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, ya. Nah, beristighosah kepada selain Allah, ya. Dan seterusnya dari berbagai macam amalan ibadah yang dipersembahkan kepada selain Allah. Syirik besar itu mengeluarkan pelakunya dari daerah keislaman. Sedangkan syirik kecil, nah, itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, dia masih muslim, ya, hanya saja dhaiful iman, yang lemah keimanannya. Ya. Nah, dan definisi syirik kecil adalah, nah, amalan yang menjadi wasilah kepada syirik besar. Amalan yang menjadi wasilah kepada syirik besar. Hanya saja syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Hanya saja dia berada di atas bahaya yang besar. Dia berada di atas bahaya yang besar. Nah, kenapa? Karena yang namanya syirik, walaupun dia kecil, tetap itu syirik, menyekutukan Allah, dan tidak na'am diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika dia mati di atas kesyirikan tersebut. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Ini sama saja syirik besar atau syirik kecil. Hanya saja bedanya, kalau syirik besar mengeluarkan pelakunya dari Islam, kalau syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, kemudian kita langsung pada faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala menjelaskan hadis ini panjang lebar ya. Ada berapa lembar? 2 atau hampir 3 lembar. Baik, kita baca. Ma yu'khadhu minal hadis. Faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis di atas. Al-ula, faedah yang pertama. Ar-riya mushtaqqun minar ru'yah yura'in nas bima yatlubu bihil hidwah indahum. Riya itu merupakan pecahan dari kata ar-ru'yah. Dari kata ar-ru'yah, ru'yah, melihat. Riya diambil dari pecahan kata ini. Riya'un. Dari pecahan kata ru'yah, yaitu memperlihatkan kepada manusia ya, dengan sesuatu. Memperlihatkan kepada manusia, yaitu memperlihatkan sesuatu kepada manusia dengan tujuan mendapatkan perhatian dari mereka. Jadi tujuannya dia menampakkan atau memperlihatkan kepada manusia untuk mendapat perhatian, supaya dilihat. Sehingga ketika manusia sudah melihatnya, ya, manusia akan memujinya. Jadi tujuannya adalah ingin dipuji, ingin disanjung. Wahwa aqsam, dan riya itu ada beberapa macam. Jenis dan bentuknya. Minha diantaranya. Mayakunu bil badan. Jadi memperlihatkan kepada manusia dengan badannya. Kaidharin nuhul wal isfirar mintulil qiyam wa kasratus siyam. Bagaimana menampakkan kepada manusia dengan badannya, supaya dipuji oleh manusia? Yaitu dengan menampakkan kekurusan ya, dan menampakkan pucat pucat ya, wajah yang pucat atau kondisi yang pucat ya, dinampakkan ya, karena sebab dia banyak sholat malam dan juga karena sebab dia banyak puasa. Jadi supaya orang lihat, dinampakkan kekurusannya dan kepucatannya. Dan dia bangga dengan kekurusannya, atau kalau dia pucat senang. Karena manusia nanti bisa lihat, sehingga nanti manusia akan menduga, oh masya Allah ini orang banyak sholat malamnya, istirahatnya sedikit, ya. Kalau malam sholat malam, kemudian kalau siang dia puasa, ya, masya Allah, ya, ibadah terus dan seterusnya, sehingga manusia akan memujinya. Jadi dinampakkan kekurusannya dan kepucatannya, dinampakkan. Karena sebab dia terlalu banyak sholat malam dan banyak puasa. Ini riya. Ini riya. Wa minha, diantaranya bentuk riya juga adalah az-zay wal hay'ah, dengan bentuk dan penampilan. Ka izhar athari sujud alal jabhah, seperti menyengaja menampakkan bekas sujud di jidatnya. Sengaja dinampakkan. Ya. Bahkan karena enggak muncul-muncul apa ini hitamnya di jidatnya. Nah, akhirnya mungkin dia dia hitamkan dengan yang bisa menjadi hitam jidatnya, ya. Ima dia gosok-gosok ke dinding, ya, atau yang lainnya, sehingga menjadi hitam jidatnya. Menampakkan bekas sujud pada jidatnya, ya, sengaja supaya orang melihatnya kemudian memujinya, oh masya Allah, ini orang soleh, ya. Nah, ini orang yang ahli sholat, ya. Nah, yang sholatnya nggak berhenti. Baik. Wa ghildi thiyab, atau dia menampakkan kasarnya bajunya. Bajunya itu baju yang kainnya kain murahan. Ya. Padahal orangnya masya Allah punya kemampuan. Ya. Tapi dia pakai yang murahan saja. Nah, ya, supaya orang melihat kemudian memujinya bahwanya dia apa? Bahwasanya dia orang yang zahid juhud. Nah, zuhud. Ya. Nah, padahal bukan demikian makna zuhud. Ya. Nah, zuhud adalah tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat di akhirat. Nah, ini zuhud. Ya. Bukan dengan pakai baju yang paling murah, compang-camping. Ya. Nah, enggak mandi-mandi. Ya. Kemudian dikatakan ini zuhud lah. Nah, ini malas namanya. Nah, ya. Baik. Ini contoh riya dalam na'am bentuk dan penampilan, menampakkan bekas sujud atau na'am memakai pakaian yang kasar. Dengan tujuan tadi, supaya dibilang sebagai orang yang zuhud, nah, supaya dibilang seorang yang tidak tergiur dengan dunia, ya, atau yang semisalnya, pujian dan sanjungan yang dia inginkan. Wa minha, diantaranya juga adalah wa minha al-qaul, diantara bentuk riya juga adalah dengan ucapan. Nah, ini selain dengan badan, ya, selain dengan penampilan, juga dengan ucapan. Ya. Seperti apa? Ka izharil ghadab indal munkarat, menampakkan marah, emosi ketika melihat kemungkaran. Nah, ya. Jadi dinampakkan marahnya, ya. Emosi banget dia, ada kemungkaran ini. Oh, ini mungkar, ya, ini. Tapi tujuannya supaya orang melihat dia, kemudian orang memujinya bahwasanya orang tersebut, ya, sangat soleh, ya. Nah, sangat benci dengan kemungkaran, ya. Tujuannya sanjungan pujian, ya. Bukan karena Allah, nah, ya. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Taib. Kemudian contoh yang lain, wa tahriku syafatain bi dzikr fi mahdharin nas, menggerakkan kedua bibirnya ketika berzikir, fi mahdharin nas, ketika dilihat oleh manusia, ketika dihadiri oleh manusia. Masya Allah, bibirnya komat kamit terus, ya. Nah, hanya zikirnya, ya, supaya dilihat. Padahal kalau di rumah enggak ada zikir. Nah, sampai rumah sudah pegang HP sampai selesai. Nah, misalkan, ya, atau yang lainnya. Nah, enggak ada berpikir, ya. Tapi kalau di tengah manusia, nah, lagi ngobrol satu ngobrol ini, yang satu ngobrol itu, nah, dia seolah seperti orang alim sendiri. Yang lain pada ngobrol dengan temannya, dia berpikir, ya. Ingin dilihat oleh manusia. Nah, inilah riya. Nah, riya adalah tadi menampakkan, nah, ibadah kepada manusia atau memperbagusnya supaya manusia melihatnya agar mendapat pujian dan sanjungan. Nah, hadza huwa riya. Nah. Baik. Kemudian yang kedua. Faedah yang kedua. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat sayang dan sangat rahmat, ya, sangat lembut kepada kaum mukminin alaihi salatu wasallam. Fahuwa harisun ala jalbi kulli khairin li ummati, sehingga beliau haris bersungguh-sungguh, ya, untuk menarik semua kebaikan untuk umatnya, ya. Jadi bersungguh-sungguh, ya, naam, agar umatnya mendapatkan kebaikan dan kebaikan, ya. Sehingga beliau menunjukkan manusia terhadap perkara-perkara yang baik dan memperingatkan mereka dari perkara-perkara yang jelek. Nah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat semangat, ya, agar umatnya mendapat banyak kebaikan. Beliau semangat memberikan, naam, kebaikan kepada manusia. Wa daf'i kulli adzan wa darar anha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat semangat dan bersungguh-sungguh agar umatnya itu terhindar dari setiap gangguan dan madarrah. Nah. Jadi beliau semangat agar umatnya mendapatkan kebaikan yang banyak dan terhindar dari berbagai macam gangguan dan bahaya-bahaya dan mudarat-mudarat. Fayakhafu 'alaiha an taqa'a fil mahalik allati tudhibu bil hasanat. Sehingga beliau khawatir. Nah, khawatir umatnya terjatuh ke dalam perkara-perkara yang membinasakan, yang dengannya akan hancur kebaikan-kebaikan. Wa tujlibus sayyiat, yang dengannya akan mengundang berbagai macam kejelekan-kejelekan. Ini yang beliau khawatirkan. Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam sangat bersungguh-sungguh untuk menyelamatkan umatnya. Sehingga beliau sangat khawatir umatnya terjatuh ke dalam perkara-perkara yang bisa membinasakan, ya, yang bisa menghilangkan kebaikan dan bisa, nah, mendatangkan kejelekan. Ini beliau khawatirkan akan terjadi kepada umatnya. Wa inna min akhtari tilkal ma'asi ar-riya. Dan di antara kemaksiatan atau perkara yang membinasakan yang paling berbahaya adalah riya. Alladhi huwa min anwa'i syirki billahi ta'ala. Yang riya ini adalah termasuk daripada salah satu jenis kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau sangat mengkhawatirkan riya ini akan menimpa kepada umatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata di depan para sahabatnya, ya, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar ar-riya. Sesungguhnya perkara yang sangat aku khawatirkan terhadap kalian adalah syirik besar, syirik kecil, ya. Syirik kecil yaitu ar-riya. Nah, kalau syirik besar jelas, ya. Nah, para sahabat tahu ini, nah, syirik besar akan membinasakan manusia, ya. Nah, menggugurkan amalan manusia dan seterusnya. Nah, tapi kalau syirik kecil ini tersembunyi, kadang enggak terasa muncul dalam hati, ya. Nah, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan syirik kecil ini yang berupa riya ini akan menimpa para sahabatnya. Nah, jika hal ini beliau khawatirkan terhadap para sahabatnya. Dan kita tahu para sahabat, subhanallah, mereka adalah orang-orang yang terbaik. Setelah para nabi dan para rasul, mereka adalah orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menemani nabinya, yang Allah pilih untuk menjadi sahabat nabinya. Orang-orang pilihan. Sehingga mereka yang dipilih untuk menemani nabinya. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tasubbu ashhabi, law anna ahadakum anfaqa misla Uhudin dhahaban ma balagha nisfahu." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian mencela para sahabatku. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian jika berinfak dengan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat yang besarnya satu mud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu." Tidak akan bisa menyamai infak emas yang hanya satu mud, ini satu mud namanya, yang diinfakkan oleh para sahabat. Tidak pula setengahnya. Tidak akan bisa menyamai pahala setengah mud emas yang diinfakkan oleh para sahabat. Jadi kalau kita berinfak emas sebesar gunung Uhud, tahu gunung Uhud? Jabal Azim, gunung yang besar. Kalau itu emas kita infakkan, kemudian sahabat Nabi hanya setengah mud, segini saja, pahalanya lebih besar para sahabat. Ini menunjukkan keutamaan para sahabat, tingginya keimanan mereka, bersihnya hati mereka, jujurnya mereka, dan seterusnya. Dari keutamaan-keutamaan para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Bersamaan dengan ini keutamaan-keutamaan para sahabat tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan riya terjadi pada mereka. Sekarang kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhawatirkan riya akan menimpa para sahabatnya, apalagi kita selain para sahabat, seperti kita ini. Beliau lebih mengkhawatirkan. Para sahabat saja dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menimpa kepada mereka riya. Maka tentunya kita lebih khawatir lagi. Lebih khawatir lagi, lebih bersungguh-sungguh lagi untuk menjaga amalan, untuk senantiasa ikhlas hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhlas hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap gerak-gerik amalan kita. Wal ma'suman asamahullah. Dan orang yang terjaga adalah orang yang Allah jaga. Maka banyak berdoa kepada Allah agar kita dijaga dari sifat yang tercela ini, riya. Yang sifat ini akan menggugurkan amalan yang terkontaminasi dengan riya. Kemudian wawajul khauf ya'ti min amrain. Dan sisi kekhawatiran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya akan tertimpa kepada mereka riya, sisi kekhawatiran ini dari dua sisi. Al-awal yang pertama, annahu khafiyul madakhil. Karena riya ini pintu masuknya tersembunyi. Latiful masalik, dan jalannya halus. Yaqa'u fihil muslim al-muta'abbid wa huwa lam yash'ur bih. Yang seorang muslim yang ahli ibadah akan terjatuh ke dalamnya dalam keadaan dia tidak merasa. Tidak merasa. Idza kana min ar-riya'il khafi alladhi huwa ghaliban yaqa'u fil muslimin al-muta'abbidin. Jika itu termasuk daripada riya yang khafi, riya yang tersembunyi. Yang pada umumnya ini terjadi pada kaum muslimin yang ahli ibadah atau kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah. Nah, sangat rawan untuk terjadi riya pada mereka. Sehingga apa? Dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat mengkhawatirkan ini karena masuknya tempatnya tersembunyi. Pintu masuknya tersembunyi dan jalannya halus. Enggak terasa ternyata kita sudah riya. Ini sehingga beliau sangat mengkhawatirkan. Atsani, sisi yang kedua, sisi kekhawatiran tersebut, annahu minasyirk. Karena riya itu termasuk daripada kesyirikan. Wasyirku adzamu dzunub, dan kesyirikan adalah dosa yang paling besar. Wa wajhu kaunihi minasyirk, dan sisi keberadaan riya itu termasuk daripada jenis kesyirikan adalah annal murai idza abadallaha fa huwa bimuraatihin nasa asyraka bitilkal ibadah man yuraihim minan nas. Karena orang yang riya itu jika dia beribadah kepada Allah, maka dengan riaknya dia, pamernya dia kepada manusia, sikap dia memperlihatkan ibadah kepada manusia, dia telah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang yang diharapkan memuji dia ketika melihat ibadahnya. Jadi dia menyekutukan Allah dengan orang-orang tadi yang melihat ibadahnya. Mestinya dia ibadah hanya karena Allah, ingin mendapatkan apa yang ada di sisi Allah, tetapi dia beribadah dan memperbagus ibadahnya karena dilihat oleh orang, ingin mendapatkan pujian dan sanjungan manusia. Sehingga dia diartikan sebagai orang yang menyekutukan Allah dalam ibadah tersebut. Menyekutukan Allah dengan orang yang melihat ibadah dia. Wa bihadza faqad asyraka billahi ta'ala, maka dia dengan ini telah terjatuh ke dalam syirik, menyekutukan Allah. Illa annahu minasyirkil asghar, hanya saja ini syirik kecil, bukan syirik besar. Wallahu ta'ala yaqul innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi. Dan Allah berfirman, sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik. Sehingga dia wajib bertaubat jika terjatuh ke dalam syirik kecil tersebut berupa riya tadi, wajib dia untuk bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Masih panjang ya penjelasan Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Baik, terakhir, bagaimana seseorang mengobati penyakit riya ini yang sangat rawan muncul pada setiap orang? Yang ini sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menimpa para sahabatnya. Maka apalagi kita yang lemah imannya. Yang digoda dengan dunia sedikit saja goyang. Baru dilihat oleh satu orang goyang ibadahnya. Maka perlu kita mengetahui cara-cara untuk mengobati riya. Yang pertama adalah dengan apa? Melawan diri, melawan hawa nafsu. Melawan hawa nafsu, berusaha untuk membersihkan riya. Jadi berusaha membersihkan riya, dilawan jiwanya. Ini butuh latihan ya. Melawan ini butuh latihan. Kalau dia sudah melawannya, tidak menyukainya, tidak menyukai riya, dia lawan, dia tahan. Maka kalau muncul riya tiba-tiba, tidak berpengaruh terhadapnya. Selama dia benci dengan riya tersebut, dan dia berusaha untuk menahan dan melawannya, ini tidak berbahaya baginya. Selama dia membencinya. Yang kedua adalah dengan cara kita mengingat keagungan Allah, kemuliaan Allah, dan mengingat bahwasanya hanya Allah yang berhak untuk diibadahi. dengan kita melihat dan mengetahui dan mengingat keagungan Allah, kemuliaan Allah, dan bahwasanya hanya Allah yang agung yang berhak untuk diibadahi. Nah, maka ini akan bisa membantu seseorang untuk terjauhkan dirinya dari sifat riya. Kemudian cara yang ketiga adalah dengan mengetahui bahwasanya riya itu menggugurkan amalan dan menyebabkan pelakunya berdosa. Amalannya gugur, enggak diterima, ya. Karena syarat terimanya amalan apa? Ikhlas dan mutaba'ah. Harus ikhlas karena Allah dan harus sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak ikhlas, riya, maka habit gugur amalannya. Nah, yang terkontaminasi dengan riya tersebut. Dan bukan hanya gugur amalan yang tercampuri dengan riya, tetapi dia juga berdosa. Bukan hanya gugur amalannya, bukan hanya tidak diterima amalannya, tetapi dia juga berdosa. Nah, ingat ini, kalau kita mengingat ini, maka akan bisa membantu untuk menjaga diri dari sifat riya. Yang keempat adalah dengan mengingat kematian dan sakaratul maut, mengingat azab kubur dan kegelapan di alam kubur, mengingat tentang akhirat dan ngerinya kondisi akhirat. Mengingat kengerian-kengerian di akhirat, kengerian di padang mahsyar, ya. Nah, kengerian orang-orang yang melewati sirat dan seterusnya. Nah, dengan kita mengingat ini, banyak mengingat ini, maka akan bisa menjaga diri kita dari sifat riya. Kemudian yang kelima yang terakhir, dengan banyak berdoa kepada Allah agar terjaga dari sifat riya. Banyak berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar dijauhkan dari sifat riya. Sebagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau pernah berdoa, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Di antara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih adalah, ya Allah, sesungguhnya kami meminta perlindungan kepadamu dari berbuat syirik. Nah, dalam keadaan kami mengetahuinya, ya, dan kami memohon ampun kepadamu ya Allah dari kesyirikan yang tidak kami ketahui, yang tidak kami sadari. Nah, ini menunjukkan bahwasanya beliau meminta perlindungan juga kepada Allah dari kesyirikan, yaitu agar terhindar dan terjauh dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Nah, ini diantara cara-cara untuk menjaga hati-hati kita dari sifat ar-riya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih panjang penjelasan tentang riya. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.